والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Pada akhir kajian sebelum sholat duhur, kita telah menyebutkan beberapa sebab yang dengannya seseorang mudah terjerat dalam jaring-jaring terorisme, dalam jeratan radikalisme. Sebab yang ketiga adalah terlalu seringnya dan bermudah-mudahan dalam menyebutkan dan menyampaikan kritikan secara terbuka kepada pemerintah melalui berbagai media, melalui berbagai cara mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah secara terbuka melalui media massa cetak maupun elektronik, melalui buletin-buletin, majalah, ataupun juga mimbar-mimbar. Melalui mimbar Jumat, disebutkan aib-aib dan kekurangan atau kesalahan pemerintah di hadapan rakyat, di hadapan para jamaah. Atau melalui orasi-orasi di tempat-tempat keramaian, bahkan demonstrasi. Begitu mudahnya masyarakat berbicara tentang aib pemerintahnya atau kekurangannya, jika itu dianggap sebagai kekurangan secara terbuka. Hal ini disamping secara fakta dan realita ternyata tidak mengobati problem, justru malah memunculkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya yang semakin mendalam, memunculkan hilangnya rasa kepercayaan kepada pemerintahnya, kepada penguasanya. Sekaligus di waktu yang sama, hilangnya wibawa penguasa. Sebagai efek negatif, ketika di satu sisi masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada penguasanya, yang ada hanyalah tuntutan-tuntutan dan tuduhan-tuduhan secara terbuka, di sisi lain, wibawa pemerintah dijatuhkan. Yang ada adalah kerusakan demi kerusakan. Di waktu yang sama, rakyat dan bangsa ini, negara ini menjadi lemah karena tidak harmonisnya hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Di saat seperti itu, musuh-musuh umat, musuh-musuh negara memanfaatkan keadaan untuk memancing di air keruh agar semakin keruh, baik musuh-musuh negara yang datang dari luar melalui intelijen-intelijen asing yang terus disebarkan di negeri kita ini. Mereka tahu bahwa rakyat ini adalah rakyat yang mudah menuntut, mudah menuduh, dan mudah diprovokasi. Akan digiring kepada tindak anarkis, teror, merusak, mengancam, membunuh. Begitu juga musuh-musuh yang berpakaian Islam akan memanfaatkan kondisi masyarakat yang mudah diprovokasi, mudah dibakar emosinya melalui ceramah-ceramah yang berapi-api, orasi-orasi yang provokatif, dan seterusnya. Secara fakta dan sejarah menyebutkan, tidak ada satu negara yang kuat dan kokoh ketika rakyatnya adalah rakyat yang banyak menuntut dan tidak pandai bersyukur atau berterima kasih. Menjadi lemah dan runtuh. Akhirnya ahlul fikah, orang-orang yang memang sengaja ingin menebarkan kekacauan di tengah masyarakat dengan leluasa melakukan ambisinya dan makarnya. Kehidupan saling mencurigai antara rakyat dan pemerintahnya. Rakyat selalu meneropong, mencurigai pemerintahnya. Segala tindak tanduk dan kebijakan-kebijakan waliul amr dikritisi dan dicurigai bahwa ini kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan seterusnya. Pihak pemerintah pun terprovokasi melihat dan mendapati rakyat yang seperti ini. Yang kedua, cara dan metode seperti ini, mengkritisi pemerintah secara terbuka, menyelisihi bimbingan syariat Islam. Kalau tadi secara fakta, seperti sudah diuraikan, secara hukum, perbuatan ini menyelisihi syariat Islam. Sungguh, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah membimbingkan agar kita tidak menyampaikan nasihat dan kritikan kepada pemerintah secara terbuka. Karena memang efek-efek negatif yang akan muncul. Ada sistem penyampaian nasihat tersendiri untuk pemerintah. Ini yang dituangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Iyadh bin Ghun radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lihi sultan fala yubdihi alani. Fal ya'khud biyadi wal yakhlu bihi. In qubila minhu fadaka wa illa faqad adda ma alayhi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa, kata Nabi, yang memiliki nasihat, teguran, kritikan untuk penguasanya terhadap kebijakan-kebijakan dan sikap-sikapnya, maka hendaknya jangan disampaikan secara terbuka, kata Nabi. Jangan. Subhanallah, nasihat dari seorang Nabi, seorang Rasul yang sayang kepada kita, yang Allah katakan, "Wa marsalnaka lil rahmatil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sebagai seorang Rasul kecuali sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayang terhadap umat ini, terhadap alam. Maka bimbingan beliau termasuk yang baru saja kita dengarkan, bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memiliki nasihat, kritikan, masukan untuk pemerintahnya, jangan disampaikan secara terbuka. Terbuka di media massa, terbuka di seminar-seminar, terbuka di khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, di masjid-masjid, khutbah Jum'ah, ataukah khutbah hari raya, atau tabligh akbar. Jangan. Kalau nasihatmu yang telah kau sampaikan secara rahasia kepada pemerintah, yang Nabi katakan, hendaknya kau sampaikan nasihat itu secara rahasia antara engkau dengan pemerintah. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Didengarkan nasihatnya, diamalkan nasihat dan kritikan itu, dilakukan pembenahan-pembenahan, upaya perbaikan, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak, kata Nabi, sungguh orang tadi telah menunaikan tugasnya. Selesai. Ketika kita ditanya oleh Allah di hari kiamat, sudahkah engkau menasihati mereka? Sudah ya Allah. Sudah kami nasihati. Selesai tugas kita. Bukan tugas kita menunggu dan memaksa, menuntut diterapkannya nasihat. Sampaikan nasihat itu, kemudian tinggalkan. Ikhlaskan niat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau nasihat itu disampaikan secara rahasia, tidak diketahui dan tidak didengar oleh umat, cenderung si penyampai, si penasehat ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Tapi kalau disampaikan secara terbuka, rentan untuk terseret kepada riya, rentan untuk terseret ke dalam perasaan manusia mengaguminya, menyatakannya ini adalah ustadz atau dai pemberani. Tidak demikian. Islam mengajarkan. Demikian ulama kita membimbingnya. Ulama-ulama besar, ulama-ulama yang memang benar-benar berbuat untuk Islam, membimbing umat dengan benar dan ikhlas. Tapi bukan ulama yang menjual agamanya untuk kepentingan politik tertentu, berfatwa untuk kepentingan politik tertentu. Tidak. Hari ini fatwanya A, tahun depan fatwanya berubah menjadi B. Tidak demikian. Tapi ulama yang benar-benar beramal dengan ilmunya, memiliki kapasitas ilmu yang cukup, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba ini adalah dari kalangan ulama. Jadi kalau ulama punya rasa takut, itu ada ciri-ciri ulama padanya. Takut kepada Allah untuk berfatwa sembarangan. Tapi kalau sudah tidak takut berfatwa sembarangan, tidak ada ciri-ciri ulama padanya, walaupun memiliki ilmu yang luas. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian Nabi memerintahkan kepada kita. Kita diperintah oleh Nabi untuk bersabar, menahan diri ketika mendapati kekurangan-kekurangan pada pemerintahnya. Kezaliman-kezaliman. Dengan segala bentuk kezaliman. Nepotisme kah? Korupsi kah? Ataupun yang lainnya. Sabar. Demikian Nabi kita Muhammad SAW menjawab salah satu pertanyaan yang diajukan oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, la as'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara asy-syarr. Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa yang bertakwa. Bukan itu pertanyaan kami ya Rasul. Karena kalau itu sudah jelas, penguasa yang bertakwa, beriman, adil, kita wajib taat. Tapi pertanyaan kami wahai Nabi, menyikapi penguasa yang zalim, yang kejam, yang bengis, tidak adil, korup, dan yang lainnya, mementingkan kepentingan kabilahnya, keluarganya, sukunya, bagaimana wahai Nabi? Apa jawaban Nabi? Mari kita dengarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Al-Imam Ibnu Abi Asim hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu, bukan ulama 100 tahun yang lalu. Salah satu karya beliau berjudul As-Sunnah. salah satu hadis yang disebutkan adalah hadis Adi bin Hatim, sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang baru saja kita dengarkan. Maka mari kita dengarkan bersama jawaban manusia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul rahmatan lil alamin. Jangan mencari bimbingan selain bimbingan Nabi. Jangan mengikuti metode-metode orang Barat. Orang Barat suka demo, kita ikut demo. Kebebasan berbicara di Barat, kita ikut ingin bebas berbicara. Tidak, ada aturannya dalam Islam. Anda Muslim, Anda umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan logika Anda, emosi Anda, atau bertaklid, meniru-niru, membebek cara-cara orang non-Islam. Maka Nabi menjawab, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, bersabarlah dan tetap kalian taat kepada penguasa kalian. Bukan Nabi mengatakan silakan kalian protes, nasihati melalui mimbar-mimbar, lakukan orasi-orasi, kritisi pemerintah kalian melalui media massa. Tidak. Dibimbing oleh Nabi, sabar, bertakwa kalian kepada Allah, takut kalian kepada Allah, dan tetap mendengar kepada penguasa kalian. Nah sekarang ini terus kampanye kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, bebas serba bebas. Rakyat menjadi marah dan emosi, sulit terkendali. Dalam kondisi seperti ini, banyak pihak yang punya kepentingan bisa mengendalikan rakyat yang seperti ini. Digiring kemana mau. Rakyat yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak mau berterima kasih kepada pemerintahnya. Sehari menuntut BBM diturunkan, sehari menuntut harga beras, sehari menuntut biaya sekolah, benar lagi menuntut biaya berobat, ini, itu, ini, itu. Tidak bersyukur kepada Allah. Demi Allah, kondisi perekonomian kita dengan segala dosa yang ada pada kita, dengan beragam kemaksiatan yang ada pada kita, ini masih lebih baik dibandingkan perekonomian sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tahu sahabat Nabi, orang-orang mulia, orang-orang bertakwa, ahli ibadah di siang hari, di malam hari, berjuang membela agama Allah, berzikir. Bersama itu mereka miskin. Sebagian mereka hanya punya satu pakaian. Tidak bisa datang ke masjid ketika pakaiannya dicuci. Kita punya banyak pakaian. Pakaian ke masjid, pakaian menghadiri acara walimah, pakaian ke kantor, pakaian bekerja, pakaian tidur. Lengkap. Para sahabat Nabi tidak jarang yang sehari, dua hari, sebulan, dua bulan tidak ada gandum yang akan dimasak di rumahnya sebagai makanan pokok. Bukan lauk pauk, gandum yang akan dimakan sebagai makanan pokok. Padahal mereka orang-orang soleh. Kalau seandainya rizki banyak sedikitnya ditentukan oleh kesolehan, niscaya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Wa Ali, Abu Hurairah dan yang lain adalah orang percaya di dunia. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim menjadi orang terkaya di dunia. Demi Allah, keadaan kita jauh lebih baik. Lebih baik dari perekonomian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup waktu bercerita tentang kondisi mereka. Bersyukurlah wahai kaum muslimin Indonesia. Bersyukur kepada Allah, berintrospeksi. Apa kesalahan kita, kekurangan kita kepada Allah? Kalau kita telah berubah dan menjadi rakyat yang pandai bersyukur, bukan pandai menuntut, dengan izin Allah, Allah akan berikan penguasa pemerintah yang baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan mengkritisi penguasa secara terbuka, membongkar aib pemerintah, perselisihan politik dibahas di media massa, di televisi, tidak cukup 1, 2, 3 televisi, di radio-radio, di surat kabar, yang ini menjatuhkan yang itu mengkritisi ini. Rakyat menjadi jenuh, rakyat menjadi benci, hilang wibawa pemerintah. Di saat itu kehancuran sudah menunggu. kaum muslimin yang saya muliakan, ikutilah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahagia. Kalau peristiwa demi peristiwa, teror demi teror yang terjadi, tidak sedikit dari mereka yang bermula dari terprovokasi oleh sebuah ceramah yang berapi-api menentang pemerintah. Kemudian, di antara sebab terus bermunculannya terorisme dan radikalisme adalah dibiarkannya beredar tulisan-tulisan, ucapan-ucapan tokoh-tokoh yang terus memasarkan terorisme. Terus beredar dengan mudah. Para pelakunya bisa memprovokasi dengan lenggang tangkung kesana kemari, sehingga mereka dengan mudah melakukan kaderisasi, merekrut anggota. Sementara Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk tidak membiarkan mereka. Para pelaku teror ada hukumannya. Orang-orang yang menyerukan kepada penentangan kepada penguasa, mengkritisi secara terbuka, ada ketentuannya dalam Islam. Kalau sampai provokasinya mengantarkan kepada pertumpahan darah, permusuhan dan kebencian yang mengarah kepada terbunuhnya nyawa seorang muslim atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan untuk dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang setimpal. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin." Dan orang-orang yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya dan berambisi untuk menebarkan kerusakan di muka bumi melalui provokasi-provokasi, menanamkan akidah-akidah yang menyimpang atau kerusakan yang membahayakan umat secara umum, apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yuqattalu, untuk dibunuh atau dicincang, disalib ya, dan dipotong secara bersilang kaki kanannya dan tangan kirinya, atau kalau dia mengulangi lagi tangan kanannya dengan kaki kirinya. Ini di dalam Al-Qur'an. Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja harus ada qisas. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian penegakan hukum qisas dalam pembunuhan. Dalam pembunuhan, dengan sebab pembunuhan, qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Apa artinya kutiba alaikum? Diwajibkan atas kalian al-qisas fil qatl, penegakan hukum qisas sebagai hukuman tindak pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan. Ini perintah dari Allah. Ketika ditegakkan hukum-hukum Allah ini tadi kepada para pelaku kejahatan, maka jaminan keamanan akan datang dan hidup dengan penuh ketenteraman. Terbukti pada ayat yang sama, pada surat yang sama, ayat yang berikutnya Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sungguh kata Allah, pada penerapan hukum pidana qisas yang membunuh dibunuh, ada jaminan kehidupan bagi kalian. Allah yang mengatakan, bukan PBB. Allah yang mengatakan, bukan Komnas HAM. Yang mengatakan akan adanya jaminan kehidupan tentram aman kalau hukum qisas diterapkan. Tapi ketika hukum Allah tidak diterapkan, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Terkait kaum teroris, yang diistilahkan dalam bahasa syariatnya adalah kaum khawarij, Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka itu diperangi, dibasmi, dibunuh. Itu mereka hukumannya. Terlalu banyak hadis yang menyebutkan hal ini, disebutkan oleh para ulama-ulama besar dalam karya-karya mereka. Mari kita merujuk kepada mereka, jangan merujuk kepada aturan hak asasi manusia. Jangan. Kita punya Al-Quran, kita punya Nabi yang kita selalu cintai, Rabb Nabi kita. Kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana bukti kecintaan kita kepada beliau dan solawat kita? Kaum muslimin yang saya muliakan, maka atas dasar itu para provokator tidak boleh dibiarkan hidup. Tidak boleh dibiarkan hidup karena membahayakan umat. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita berbincang tentang terorisme, ketahui bahwa terorisme dan kaum teroris tidak hanya apa yang disebut dengan kelompok Al-Qaeda, ISIS, dan yang semisalnya. Al-Qaeda, ISIS, Jamaah Islamiyah, NII, ini bagian daripada kelompok yang berpaham teroris. Bagian, bukan hanya mereka. Justru di situ ada sebuah kelompok yang lebih berbahaya dan lebih wajib diwaspadai oleh umat Islam dengan seluruh lapisannya, yaitu kelompok Syiah. Kelompok Syiah, terlepas dari akidahnya yang telah menyimpang dari Islam, membutuhkan waktu tersendiri untuk membahasnya. Tetapi sisi yang mungkin kita bahas dalam kesempatan ini adalah sejarah teror kaum Syiah. Kaum Syiah dalam sejarahnya telah dipenuhi dengan teror dan terorisme. Kaum Syiah dalam sejarahnya telah berlumuran darah umat Islam. Syiah dalam sejarahnya telah dipenuhi dengan pengkhianatan terhadap negara-negara di mana mereka hidup. Di mana saja mereka hidup, berdomisili, di negara manapun, mereka menyiapkan makar terhadap negaranya. Menyiapkan makar dan niat-niat jahat terhadap umat Islam. Ini wajib diwaspadai. Jangan sampai ada yang berani di antara kita yang mengucapkan atau mengatakan bahwa kita dengan Syiah sama, Sunni Syiah itu sebenarnya satu. Perbedaannya hanya perbedaan yang sifatnya cabang atau furu', tidak penting, tidak prinsipil. Hendaknya kita saling bersaudara. Sungguh Anda yang mengucapkan ucapan ini bertanggung jawab atas darah-darah kaum muslimin dan akidah umat ini. Anda bertanggung jawab. Pelajari dengan baik Fa'tabiru ya ulil absar. Demikian Allah mengatakan, ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih, ambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, la yuldagul mu'min min juhlin wahidin marratain. Seorang mukmin di antara sifat mulianya adalah tidak akan disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang sebanyak dua kali. Bagaimana dengan 3-4 kali? Ciri seorang mukmin mengambil pelajaran. Saya pernah disengat dari lubang ini. Jangan dua kali disengat. Ambil pelajaran. Ambil langkah-langkah antisipatif. Mengantisipasi munculnya sengatan dari hewan berbisa dari lubang yang tadi kita pernah disengat darinya. Kata para ulama, as-sa'id man iktabara bi ghairihi. Orang yang sukses, yang bergembira adalah yang mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Enggak perlu menunggu musibah itu datang kepada dirinya. Mengambil pelajaran dari musibah bencana yang menimpa orang lain. Kaum Syiah yang tempat tumbuh berkembangnya adalah negara Iran, adalah kelompok teroris yang telah melakukan gerakan atau kegiatan teror di berbagai negara. Pembunuhan demi pembunuhan, pertumpahan darah demi pertumpahan darah telah dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah. Dengan didanai dan dikomando oleh Iran sebagai negara yang terbukti secara internasional negara pelindung kaum teroris dan pelaku teror. Kaum Syiah Rafidah yang sekarang mulai mengangkat suara di Indonesia, hendaknya muslimin Indonesia mengambil pelajaran untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak, ilmiah, tidak emosional mengatasi keadaan ini. Kaum Syiah Rafidah sejak awal munculnya diwarnai dengan pengkhianatan